terasa resah, semuanya kelabu. Tiada rasa bahagia, kulitnya yang ada. Oh, kegelapan ini semakin terasa. Seorang sahabat lama datang menyapaku. Mengapa cemuram diri, lupakan duka lara. Oh, bangunlah teman, janganlah bersedih hati. Kejarlah kebahagiaan untuk dirimu nanti. Dan damai di hati, serta bergembiralah. Hai teman, sifatkan segala duka. Sahabat lama datang menyapaku. Mengapa geluram diri, akan duka dan lara. Oh, bangunlah teman, janganlah bersedih hati. Kejarlah kebahagiaan untuk dirimu nanti. Dan sahabat.